suka duka, tetapi diriku merasa bahagia. Demi tanggung jawab diriku bekerja, walaupun cobaan sering ku terima, diriku tak pernah merasa menyesal. Nasib yang suka.